warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات para rawuh ingkang kawula mulyakake kawula tresnani fillah. Alhamdulillah sedaya puji kita unjukake ngarsanipun Allahu Jalla wa Az yang sampai pada saat ini terus melimpahkan kepada saya dan anda seluruhnya kebaikan, kemudahan, kesehatan, dan nikmat yang sangat besar saat ini juga kita rasakan, yaitu nikmat kita diberi hidayah Islam. Menawi kula panjenengan sami tidak menganggap ini sebagai nikmat, niki bakal dadi wong sing rugi. Lan bakal dadi wong sing gampang ngeluh. Karena dia tidak merasakan sesungguhnya dia sedang mendapatkan nikmat yang sangat besar. Ya. Yaitu nikmat apa? Islam. Saya sebutkan satu saja sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sering panjenengan dengar tapi lupa. Injih menika sabdanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika nyebatake keutamaan salat rong rakaat qobliyah subuh. Niki sholat hukumipun sunnah napa wajib? Sunnah. Artosipun menawi kula panjenengan sami mboten nglakoni nggih mboten dosa. Ananging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten nate nilarake, ora tau ninggalake nalika safar perjalanan utawi nalika mukim, mboten nate dipun tilarake dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila rong rakaat niki termasuk sunnah muakkadah. Sunnah rawatib ingkang muakkadah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate ngendika keutamaan dua rakaat ini, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rong rakaat salat menika luweh bagus, luweh afdol tinimbang donya lan sak isine. Hanya dua rakaat ini dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jadi orang yang mengumpulkan harta, mengumpulkan dunia sejak dulu sampai nanti akhir kehidupan dunia ini, kalau dibandingkan dua rakaat sholat sunnah ini, tidak bisa dibandingkan. Jadi insya Allah seorang muslim nalika kelingan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dipun paringi kemudahan untuk melakukan ibadah kepada Allah termasuk rong rakaat salat qobliyah subuh niki, insyaallah mboten bakal dados tiyang ingkang gampang napa ngangluh. Syukure ageng kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dunia itu tidak ada nilainya di sisi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ora suwe kula panjenengan sami mampir wonten ing donya menika. Tidak lama umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namung suwidak ngantos 70. Sing punjul sapa 70 saged dipun etang. Nggih, nek saniki dipun itung sing umure punjul saking 70 nggih mboten kathah nggih napa mboten. Nggih. Mila monggo ma'asyiral muslimin kita ginakake wekdal sisa umur ini untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bekal diantaranipun kanti lenggah wonten ing papan menika sami-sami sesarengan tolabul ilmi, golek ilmu agama, ilmu syar'i, ngenal nikmat ingkang agung menika inggih menika nikmat Islam. Wonten ing asto panjenengan sedaya sakmenika wonten kalih lembar makalah ingkang badhe kita bahas sesarengan. Makalah menika insyaallah sampun panjenengan waos membahas tentang tiga kekhususan agama Islam. Maksud dari pembahasan menika supados kula lan panjenengan sami tambah yakin, tambah mantep, tambah remen, tambah mensyukuri nikmat napa Islam. Wong nek ora ngerti barang iku bagus, ora bakal syukur, nggih napa mboten? Nggih. Kenapa manusia menghargai emas? Kenapa menghargai emas? Sebab menungso ngerti nek emas niku ana regane, nggih mboten? Wabillahi taufiq. Anangin menawi menungso orang ngerti regane emas, nggih dianggap barang biasa, nggih ora syukur, ora seneng. Terus termasuk kewajiban kula panjenengan sami nggih mengenal saestu agami Islam menika. Agama Islam. Nah, agama Islam yang kita peluk ini ya, ternyata memiliki banyak sekali keutamaan. Dan di antara keutamaan agama Islam adalah tiga perkara yang akan kita bahas. Tiga kekhususan agama Islam. Ngertos khusus napa mboten? Khusus niku nggih ming Islam tok sing kaya niki. Artinya yang lain tidak seperti ini. Ya, ini yang namanya khusus. Wonten ing ayat-ayat Al-Qur'an lan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam nika dipun sebatake disebutkan banyak sekali keutamaan Islam, di antaranya tiga kekhususan ini. Kekhususan yang pertama, Islam adalah agama yang sempurna. Nggih. Islam adalah agama yang sempurna. Ingkang dipun maksud sempurna dipun sebatake dening Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Islam niku ora butuh tambahan. Ora kena ditambah, ora kena di napa? Kurangi. Sampun sempurna. Nek ditambah niki malah mboten leres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika sedo dalam keadaan Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nyempurnake Allah langsung Subhanahu wa taala. Nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam nunaikake ibadah haji wada wonten ing Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Haliki Allah Subhanahu wa taala wis nyempurnake agama napa? Islam. Allah ingkang nyempurnake. Lan Allah Subhanahu wa taala sampun nyempurnake nikmatipun, lan Allah Subhanahu wa taala sampun ridha Islam sebagai agama. Jadi ora kena ragu, wong muslim kok ragu Islam niku sempurna apa ora? Niku ora bener. Wong muslim kudu yakin, sak yakin-yakine pilih agama Islam niku agama sing sempurna. Nggih. Sampun disempurnake Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Masalah kula panjenengan sami orang ngerti, maksudipun dereng ngertos sedaya syariat Islam niku sebabe nggih kula piyambak panjenengan piyambak salahe dhewe ora gelem sinau, nggih mboten? Nggih, ananging agama Islam niku agama sing paling sempurna. Ya. Yeah. Napa kemawon ingkang kula panjenengan sami butuhake, betahake niku wonten ing syariat Islam. Sepindah malih kabeh perkara. Semua perkara yang dibutuhkan oleh kita dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, dalam kehidupan bernegara, ya, ini semuanya telah dijelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya dalam agama syariat Islam yang sempurna ini. Niki kudu yakin, ora kena ragu-ragu. Wong wis syahadat kok ragu-ragu niku ora bener. Kedah yakin sak yakin-yakinipun. Sinten kemawon, siapapun melihat Islam, ya, melihat dengan serius, niscaya dia akan melihat bahwa segala yang dibutuhkan manusia ada di dalamnya, ada dalam syariat Islam. Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing surah An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Wa nazzalna lan ingsun Allah Subhanahu wa taala, kami Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Alkitab kepadamu, sampun nurunake Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kitab menika Al-Qur'an menika tibyanan likulli syai. Penjelas, menjelaskan segala sesuatu. Nggih. Niki Allah ingkang ngendika menawi Al-Qur'an niku tibyanan likulli syai. Jelasake, nerangake kabeh perkara. Ya, segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu telah diterangkan dengan sempurna dalam syariat ini. Baik akidah, akidah pun diterangake sak jelas-jelase. Ibadah ugi sak terang-terangipun. Akhlak ugi mekaten. Ugi muamalah, muamalah niku hubungan kerjasama, hubungan antara satu dengan orang lain berinteraksi. Muamalah, suami bermuamalah dengan istri dipunterangake napa mboten? Dipunterangake. Jual beli diterangkan atau tidak? Diterangkan. Pinjam meminjam diterangkan, gade menggadekan diterangkan, cerai juga diterangkan, mendidik anak juga diterangkan, hidup bertetangga juga diterangkan. Dadi nopo sing ora diterangake Islam niku nopo? Ora ono, mboten wonten. Kabeh perkara sampun dipun terangake dening Islam. Nggih, kula tak sebatake contoh. Nek masalah akidah jelas ini. sing nomor siji, nomor pertama yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sejelas-jelasnya adalah perkara apa? Akidah. Bagaimana agar kita, anda semuanya sempurna di dalam bertawakal kepada siapa? Allah. Beribadah kepada Allah. Orang gantungake urusan kepada selain siapa? Allah. Ya. Menjadi orang-orang yang sempurna, yakni orang yang merdeka, bebas, tidak diperbudak oleh makhluk, tidak diperbudak oleh gelang, cincin, ya, tidak diperbudak oleh jin, syaitan, ya, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Wabillahi taufik. Katakanlah sesungguhnya salatku semuanya, sembelihanku. Sembelihan niku nggih ibadah. Sami mawon nyembelih niku ibadah. Wa mahyaya uripku, wa mamati lan matiku lillahi rabbil alamin, namung kagem Allah Subhanahu wa Ta'ala rabbul alamin la syarikalah, mboten wonten sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih menika ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Seorang kalau bergantung kepada makhluk bakal sengsara, bakal rugi. Ananging menawi bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah akan rugi selama-lamanya fid dunya wal akhirah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun natih mios melihat ada seorang memakai gelang di tangannya, gelang dari kuningan. Wong lanang kok nganggo gelang, itu ora bener. Niku maune kaya wong wadon niku nganggo gelang. Ternyata orang ini memakai untuk semacam jimat lah, mencari ya apa namanya semacam itu. Lajeng Rasul ngendika, in ziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Cepet-cepeto dicopot, cepet-cepeto dibuang, sebab kowe nganggo iki ora dadi wong sing tambah kuat, ora dadi wong sing tambah apik, ning tambah lemah, tambah lemah, tambah sengsara, tambah adoh saka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sak temene sliramu nek mati lan isih nganggo barang-barang kaya iki, ma aflahta abadan, ora bakal beruntung, ora bakal seneng, ora bakal sa'id, bahagia selama-lamanya. Nggih, pripun badhe bahagia wong lakoni napa? Syirik. Nggih, bergantung kepada makhluk. Nggih. Wabillahi taufik. Mila masalah akidah menika dipun terangake sak jelas-jelase dening Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jual beli. Jangan disangka di dalam syariat Islam tidak dijelaskan, luar biasa diterangkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau juga praktek langsung. Jadi ning mboten namung ngendika. Wonten contohipun bagaimana jual beli yang baik, bagaimana jual beli yang adil. Suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tindak masuk ke dalam pasar. Ya. Wonten tiyang ingkang sadyan kurma, ya kurma dia jual. Bagian atasnya itu bagus, kelas nomor siji. Ternyata di bawahnya itu kurma-kurma yang apa? Jelek, yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat tadi, mendapatkan wahyu dari Allah. Lajeng Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau dan dibalik, dicampur, ditampakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan, apa ora dibuka wae, kudune kowe buka aib daganganmu. Kenapa kamu tampakkan yang bagus-bagus dan tidak kamu tampakkan yang apa? Yang buruk. Ya. Lajeng Rasul ngendika, "Man ghassana falaisa minna." Sinten engkang menipu kaum muslimin, falaisa minna, siapa yang menipu manusia, falaisa minna, bukan dari golongan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kalau kaum muslimin melaksanakan hadis ini, negara kita akan menjadi negara yang makmur insyaallah taala. Nggih. Dodol kacang, kacang brul niku nggih. Niku mau dicampuri nggih napa mboten? Campuri kerikil-kerikil abang niku lho. Nggih. Gedene padha karo kacange niku. Nggih. Terutama ibu-ibu mungkin pernah merasakan. Saya sendiri juga demikian. Beli lho kok akeh watune. Nggih. Baik. Beras dicampur dioplos biasa. Iya. Bensin dicampur ugi napa? Biasa. Niki sanes perkara sing aneh, asing. Betul-betul terjadi di tengah kita, padahal Allah Subhanahu wa taala sampun mengancam. Nggih. Wailul lil mutaffifin. Cilaka sengsara tiang-tiang ingkang ngurangi napa? Timbangan. Termasuk ngurangi timbangan adalah yang seperti ini. Nggih. Wabillahi taufik. Niki menawi bahas kesempurnaan Islam mboten rampung niki. Nggih. Saya setuju. Ini jual beli. Yeah. Masalah pengobatan, bila ngesin tanglet, pengobatan bagaimana Pak Ustaz? Ada tidak diterangkan dalam apa Islam? Oh subhanallah, Islam niku ngajarake ugi masalah napa? Pengobatan. Bahkan inti dan pokok-pokok pengobatan kedokteran modern itu dibangun di atas syariat Islam. Ada semuanya dalam syariat napa? Islam. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bahkan di antara pengobatan yang tidak dimiliki oleh yang lain selain Islam adalah pengobatan dengan cara ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Ruqyah syar'i. Pengobatan kanthi bacaan-bacaan Al-Qur'an utawi doa-doa napa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dudu mantra, dudu sanes mantra, sanes alangi kenapa? Ayat-ayat Al-Quran. Pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran utawi doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan obat alternatif. Jangan dianggap sebagai pengobatan apa? Alternatif, bukan. Ini pengobatan inti. Al-Quran niku syifa, obat bagi penyakit hati dan juga penyakit apa? Badan. Bukan hanya penyakit kesurupan saja, semua penyakit adalah obatnya dengan kita membaca Al-Quran. Ya, ini butuh pembahasan khusus tentang ruqyah syar'iyyah. Dahulu ada seorang yang lumpuh di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam karena disengat hewan yang berbisa, nanti lumpuh, sampai lumpuh. Kemudian dibacakan oleh salah seorang sahabat dengan membaca surah Al-Fatihah. Dipun waosake surat Al-Fatihah. Ya. Subhanallah. Hanya sekali dibacakan biiznillah kanti izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang ini langsung bangkit seperti tidak pernah apa? Terkena sakit. Allahu Akbar. Yeah. Nah, Al-Quran adalah syifa, obat. Pernah kita suatu saat berkunjung, bertamu di tempat seseorang. Allah takdirkan tetangga rumah itu ada wanita yang kesurupan, sampai naik ke atas genteng. Wong wadon bisa munggah. Nah, ini jelas gangguan apa? Syaitan. Datang minta untuk diruqyah. Tayib, sesungguhnya tidak baik untuk minta ruqyah, ini bukan hal yang baik, ya. Jangan kita bergantung kepada orang. Tapi kalau masalah boleh, boleh saja. Ya. Tapi ini mengurangi tawakal. Orang itu datang bercerita tentang tetangganya ini. Ya. Minta untuk diruqyah. Kita bukan orang yang berpengalaman ruqyah. Saya bukan orang yang pengalaman apa? Ruqyah. Saya tidak berpengalaman. Tapi kita yakin Al-Quran itu adalah apa? Obat. Ya. Wong wadon diruqyah bagaimana caranya? Sudah akhirnya taib bawa masuk ke sini. Ya. Dimasukkan ke dalam kamar. Karena tidak boleh kita ngobati dengan cara Islam tapi menyelisihi syariat Islam. Wong wadon diruqyah di mek tidak boleh. Bukan apa? Mahramnya tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Atau melihat auratnya tidak boleh. Nah. Ya, saya minta masukkan dalam kamar ditutup dengan apa namanya? Ya, dengan tirai. Kita hanya membacakan dari luar. Dibacakan surat Al-Baqarah ketika itu. Ya. Alhamdulillah muntah-muntah ya. Mungkin ada sesuatu yang dikeluarkan kan sembuh alhamdulillah. Ya. Hanya kita yakin dengan bacaan-bacaan tadi. Ya. Dibacakan surah Al-Baqarah. Dulu sahabat hanya membaca surat Al-Fatihah ya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita yakin atau tidak dengan syariat napa? Islam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini termasuk ada di antara jamaah yang menyampaikan agar didoakan ya. Sok putra ini mungkin nah, ya, Amanda bintu putri ya. Yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Ya kita doakan ma'asyiral muslimin. Nasallallahu azza wa jal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ananda diberi kesehatan, diberi kemudahan juga keluarganya untuk sabar. Dan saya wasiatkan juga untuk mengobati dengan pengobatan apa? Islam ini. Ya di samping pengobatan yang sifatnya medis, obat-obat kimiawi, infus dan seterusnya. Taib, orang tua bisa membacakan Al-Fatihah sambil ditiupkan, tidak masalah. Ada juga doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan bagi orang-orang yang menjenguk. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit kemudian berdoa, As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiaka, dibaca 7 kali, maka Allah akan menyembuhkan sakitnya orang ini, kecuali jika sakitnya adalah sakit yang memang Allah takdirkan, sakit yang mendatangkan apa? Kematian. Ya. Jadi nek sakit ini bukan sakit yang Allah takdirkan sebagai sakit yang mendatangkan apa? Kematian. Allah akan sembuhkan dengan seorang berdoa dengan doa ini. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiaka. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah Zat yang maha agung, Rabbal arshil azim, yang menguasai arsh yang maha besar, an yashfiaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Mesti akan sembuh biiznillahi azza wa jal, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Intinya Islam ajaran yang sempurna, mengajarkan segala sesuatu. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ya, pengobatan dan seterusnya ada dalam Islam. Ya. Wabillahi taufik. Dan kalau masing-masing ini dibahas tidak ada waktu yang cukup. Sampai kita mati tidak akan cukup. Jih. Diriwayatkan dalam sebuah hadis. Dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan atau kesempurnaan syariat Islam. Bismillah. Ada orang musyrikin atau orang Yahudi datang kepada sahabat Salman Al-Farisi. Datang kepada sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, Laqad allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Sungguh, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Sampai pun dalam masalah adab-adab qadaul hajah, buang hajat. Jadi masalah buang hajat saja diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diatur agar kita mendapatkan kebaikan, agar kita mendapatkan keselamatan, diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau kencing. Dados menawi panjenengan bucal, buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap atau membelakangi napa kiblat. Ya. Kalau panjenengan mau membuat WC juga harus diperhatikan, jangan membelakangi atau menghadapi kiblat. Ya. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau dalam ruangan tidak apa-apa, tapi lebih hati-hatinya termasuk dalam ruangan kita jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Ye. Beliau melarang pula kami beristinja dengan tangan kanan. Dilarang untuk membersihkan kubul dubur dengan tangan kanan, tidak boleh, dilarang. Tapi dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Kalau mau beristinja tidak ada air, beristijmar boleh menggunakan batu. Ya. Kalaupun ada air juga tidak apa-apa kalau menggunakan apa? Batu, tapi tidak boleh kurang dari 3 batu untuk membersihkan kubul atau dubur. Dan dilarang untuk kita beristinja dengan menggunakan tulang atau dengan menggunakan, ya, dilarang untuk menggunakan tulang, tidak boleh. Tulang untuk beristinja tidak boleh. Ya, ternyata tulang itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rizki makanan bagi saudara kita dari kalangan apa? Jin. Ya. Wallahu a'lam. Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia. Bahkan Islam menerangkan muamalah manusia dengan binatang. Allahu Akbar. Urusan kita dengan kewan diatur, diterangkan sesempurna-sempurna mungkin. Ya. Yang ini tidak ada dalam ajaran-ajaran yang lain. Dalam hadis Syaddad bin Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Inna Allaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Termasuk kepada apa? Hewan. Oleh karena itu Rasul ngendika, "Fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha." Ya. "Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu." Kalau kamu akan nyembelih hewan, kurban, akekoh atau untuk diambil dagingnya, kalau kamu akan menyembelih, hendaknya kalian bagus dalam cara apa? Menyembelih, menyegerakan penyembelihan. Engkau tajamkan apa? Pisau. Diajarkan dalam syariat Islam untuk berbuat baik kepada hewan. Bahkan kita diajari juga kalau ngasah peso, ngasah bendo sing go nyembelih niku ampun tengarepe napa kewan, ya. Kambing sudah kita tidurkan, sudah kita injak, ya kan, rasane nang ngarepe, ya kan, di depan matanya, di depan teman-temannya. Ini bukan adab yang baik, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hewan-hewan yang membahayakan kita juga telah diterangkan oleh Rasul. Tikus contohnya, ya, tikus itu diterangkan dalam syariat Islam karena membahayakan kita. Ular dan seterusnya, kalajengking, burung gagak dan seterusnya, subhanallah, kabeh diterangke muamalah saya dengan apa? Hewan. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk lenggah di atas tikar. Tiba-tiba ada tikus lewat. Banyak para sahabat ketika itu, tikus lewat membawa sumbu yang berapi. Jadi sumbu ditarik padahal sumbu itu sedang mengeluarkan apa? Api. Ya mungkin lampu, lentera atau apa ditarik oleh apa? Tikus. Ya. Kemudian tikus ini dikejar ya oleh seorang anak atau bagaimana? Kemudian tikus ini melemparkan sumbu persis di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga disaksikan oleh para sahabat, dan sempat sebagian tikar dari Rasul SAW itu terbakar. Ya. Maka Rasul bersabda ngendika, kalau kalian akan tidur, matikanlah lentera-lentera, matikanlah api-api atau yang semakna dengan itu, kon dipateni. Nggih. Napa males sing bahayani mboten ming geni, termasuk alat-alat listrik yang apa? Berbahaya, setrika apa dan seterusnya. Banyak kejadian kebakaran karena apa? Listrik. Dan kondisi orang itu lagi tidur sehingga tidak apa? Tidak sadar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matikanlah lentera-lentera, matikanlah api-api, sebab setan itu akan membisikkan atau menarik tikus untuk melakukan yang seperti ini. Jadi setan juga punya pengaruh di dalam mengantar, mengajak tikus untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Ya, dan tikus itu termasuk hewan fasik yang diperintahkan untuk kita membunuhnya. Ya. Ampun ragu-ragu mateni tikus. Ya, bunuh tikus itu. Ular juga demikian. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niki contoh bilih syariat Islam, agama Islam mengajarkan segala sesuatu sampai muamalah kita dengan hewan. Ya. Ini banyak sebenarnya contoh, namun kita cukupkan sampai sini. Ya. Di antara kesempurnaan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan kepada umat tentang kejelekan-kejelekan yang akan menimpa umat ini agar diwaspadai. Ya. Ini juga kesempurnaan Islam. Bahaya-bahaya yang akan menimpa saya dan panjenengan sedoyo niki sampun dipun peringatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa didengar ya? Ya, baik. Ini luar biasa. Perkara-perkara gaib belum terjadi. Ya, tentunya Rasul mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab beliau tidak tahu perkara yang gaib. Rasul mboten ngertos. Tidak tahu kapan hari kiamat, tidak tahu perkara yang gaib. Allah ngendika wonten ing Al-Qur'an, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut." Hanya Allah sajalah yang mengetahui tentang hari kiamat. Dan Allah sajalah yang mengetahui tentang turunnya apa? Hujan. Dan Allah saja yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan Allah saja yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang besok hari. Masing-masing kita tidak ngerti apa yang akan kita lakukan besok apa hari. Ya. Dan tidak ada yang tahu di bumi mana seorang akan apa mati. Semua orang tidak tahu, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mendapatkan wahyu dari Allah sehingga perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Rasul itu semuanya sumbernya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesempurnaan Islam yang kita akan mengambil faedahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita perkara-perkara yang membahayakan kita yang akan terjadi di akhir zaman misalnya. Semua telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti contohnya perpecahan umat. Umat itu akan berpecah-pecah. Ya. Taib. Dan pecahnya ini pecah yang menyakitkan. Ya. Karena membawa kesesatan-kesesatan. Ya, kalau zaman sekarang ini saja banyak orang bingung. Ya. Pelaku-pelaku pengeboman, ya kan? ISIS dan seterusnya yang menggemparkan dunia ini, sopo janjane ISIS iku, ya kan? Iya. Wabillahi taufik. Yang itu sebenarnya bukan bagian dari Islam, namun mengatasnamakan apa? Islam. Iya. Atau kelompok-kelompok sempalan yang membawa kesesatan-kesesatan, membawa hadis-hadis palsu, membawa kedustaan-kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki nek ora diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul membahayakan umat. Lah wong sudah dikasih tahu saja banyak orang enggak ngerti, nggih napa den? Yaitu salahnya sendiri. Tidak belajar kaum muslimin. Ya. Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang, nabi-nabi palsu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nate ngendika sayati ala ummati salasuna dajjaluna kadzabun kulluhum yadda'i annahu nabi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam akan datang di tengah umat ini 30 orang. Ya ini yang besar. 30 orang pendusta yang semuanya mengaku dia sebagai apa? Nabi. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegas mengatakan saya adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Ora ana nabi sakwisku wis ora ana meneh. Rasul sebagai penutup nabi dan rasul. Kan menggenah nggih mboten? Sudah jelas, ditambah lagi jelasnya Rasul mengatakan hati-hati, ada bahaya yang akan menimpa kalian wahai kaum muslimin. Ada orang-orang yang muncul, mereka mengaku sebagai nabi. Jumlah mereka sangat banyak, namun jumlah yang diantara disebutkan oleh Rasul 30. Ini maksudnya yang memiliki pengikut yang banyak, besar. Ternyata Rasul baru sedo, baru saja wafat sudah muncul ini Musailamah al-Kadzab. Ya, Musailamah al-Kadzab yang kemudian dibunuh dan diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi juga memerintahkan untuk mengakui dirinya sebagai apa? Nabi. Anehnya pengikutnya juga banyak. Kemudian muncul lagi Al-Aswad Al-Ansi. Muncul lagi golongan-golongan termasuk Ahmadiyah. Ya, ini termasuk yang banyak juga di Indonesia walaupun asalnya dari India, Ahmadiyah. Pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku sebagai nabi. Ya. Kalau dia mengaku bukan Islam ya enak, malah lebih enak kan. Ngakunya dia Islam, Muslim, lah ini yang bahaya. Ya. Makanya MUI juga telah mengingatkan bahaya apa? Ya, Ahmadiyah ini bukan bagian golongan dari kaum muslimin. Mengaku selain Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Nabi. Dan pengikutnya ternyata banyak juga mengaku sebagai apa? Muslimin. Tidak kalah Indonesia ternyata ada juga nabi palsu. Gimana betul? Iya. Indonesia ada nabi palsu. Ya. Dan pengikutnya ada. Maksud saya ma'asyiral muslimin, intinipun Islam ini agama yang sempurna, segala dijelaskan, segala diterangkan termasuk hal-hal yang membahayakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kaum muslimin juga diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai makanan-makanan yang berbahaya diterangkan kepada kita. Ya khomernya, ya, kemudian juga ya hewan-hewan yang buas dan seterusnya, ya. Semua yang diterangkan oleh Rasulullah SAW karena bahaya yang akan menimpa kita umat manusia. Kados cekap niki pembahasan ingkang nomor setunggal. Di antara kekhususan agama Islam, Islam adalah agama yang sempurna. Baik, kita bahas secara ringkas ingkang nomor kalih. Sampun saya napa dereng? Alhamdulillah. Sampun saya anu istirahat, dipun tutup maksud itu. Ya. Taib, jangan merasa capek kalau belajar. Ya. Dulu para sahabat itu mencari satu hadis perjalanan 2 bulan pulang pergi hanya mencari satu hadis. Ya, panjenengan penak tindak melampah nek mboten sing nganggo angkot utawa sing numpak mobil, penak melampah niki dekat ndak jauh. Duduk suruh sabar 1 jam. Ya. Ya. Dimudahkan oleh Allah. Ya. Wabillahi taufik. Yang kedua, Islam adalah agama universal. Maksudipun universal, Islam itu berlaku untuk seluruh manusia dan jin. Jadi ngati-hati, hati-hati kalau ada orang yang menyebarkan apa namanya semacam hasutan atau ucapan-ucapan yang maknanya Islam itu hanya untuk orang-orang Arab. Nah, hati-hati niki. Oh, Islam itu hanya untuk umat di zaman Rasul saja. Hati-hati juga. Jadi Islam itu adalah agama yang sifatnya universal, untuk orang Arab dan untuk orang non-Arab, untuk orang zamannya Rasul dan orang sesudah Rasul sampai nanti hari kiamat, baik manusia atau apa? Jin. Jadi nabinya kaum jin ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama nabinya. Jin tidak memiliki nabi dari kalangan jin, tidak. Ya, nabinya ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama yang universal, bukan hanya untuk kalangan Arab, namun juga non-Arab, bahkan juga untuk kalangan jin sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tegaknya hari kiamat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah mendatangi semua kabilah Arab saat musim haji di Mina. Jadi kalau musim haji, karena haji sudah ada sejak zaman dulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semangat anggenipun berdakwah. Orang-orang musyrik didatangi satu tenda ke tenda yang lain, sendiri beliau berjalan. Ya. Yeah. Bukan hanya untuk keluarganya, namun seluruh orang-orang yang datang di Mina, ya, didatangi oleh Rasul, diajak untuk masuk ke dalam agama apa? Islam. Ya. Beliau juga berdakwah kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi diajak untuk masuk apa? Islam. Orang Nasrani juga diajak untuk masuk apa? Islam. Bahkan Rasul ngendika, tidaklah ada orang Yahudi atau orang Nasrani yang mendengar tentang syariat Islam kemudian tidak beriman kepadaku, ya, kecuali diancam dengan an-nar. Diancam dengan apa? An-nar. Bahkan Rasul ngendika, seumpama Nabi Musa masih hidup, seumpama Nabi Musa masih hidup, mesti Nabi Musa harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama Nabi Musa tasih sugeng. Ya. Karena syariat Rasul menghapus semua syariat nabi-nabi sebelumnya. Beliau juga mengirim surat ke Kaisar Romawi Kisra, Raja Majusi, yakni Persia, Bahrain, Habasyah, Ethiopia. Niki sanes wong Arab, gitu betul. Dikirim surat oleh Rasulullah SAW, Raja Romawi dikirim surat, Raja Persia dikirim surat, Raja Ethiopia dikirimi surat, Raja Bahrain dikirimi surat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang syariat Islam ini berlaku umum, universal untuk seluruh umat manusia dan jin. Ya. Jin pun juga harus masuk Islam. Wajib menuntut ilmu, wajib belajar Al-Quran, wajib belajar hadis. Jadi bisa jadi majelis ini penuh dengan jin juga mungkin. Banyak yang ngaji di sini hadir, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, belajar Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, beliau membaca Al-Quran, ternyata jin pada datang mengerumuni Rasul mendengarkan bacaan apa? Al-Quran. Sampai turun surat khusus, yakni surat Al-Jin, yang menerangkan tentang masuk Islamnya sekelompok jin dan berimannya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sakedipun waos wonten ing surat Al-Jin. Ya. Qad uhiya ilayya, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Katakanlah wahai Nabi, sampaikan kepada manusia, aku telah mendapatkan wahyu bahwasanya sekelompok jin mereka mengelilingi aku, mendengarkan aku membaca Al-Quran. Mereka pun mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang sangat menakjubkan. ya, yahdi ila rusdi. Al-Quran itu menunjukkan jalan yang lurus. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman kepadanya. Sekelompok jin beriman kepada siapa? Rasul. Wabillahi taufiq. Nah, jadi mereka sama-sama mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kabeh padha kali kula panjenengan sami. Makanya jangan minta tolong pada mereka, kepada jin, masuk makhluk yang gaib ini, tidak boleh. Baik. Kita beribadah pada Allah, menuntut ilmu sebagaimana mereka jin juga sama, diwajibkan untuk itu. Kon podo sholat, kon podo ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara kekhususan agama Islam, Islam adalah agama yang kekal. Maksudipun Islam menika dipun jagi kekal sampai hari kiamat. Walhamdulillah. Yeah. Tidak pernah Islam akan punah. Walaupun musuh-musuh Islam semuanya ingin memadamkan cahaya Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Namun sungguh Allah akan menyempurnakan apa? Agama Islam ini. Walaupun orang-orang musyrik, walaupun orang-orang kafir tidak suka, namun Islam akan terus dijaga sampai hari kiamat. Dipun jaga Al-Quran. Dan ini bukti sekaligus mukjizat. Al-Quran sejak 1436 tahun yang lalu, ada yang bisa merubah apa mboten? Mboten. Tidak ada yang bisa menambahkan satu harokat, satu huruf, tidak ada yang bisa. Napa niki sanes dalil, bukan bukti tentang kebenaran syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti napa sanes niko? Bukti. Hadis-hadis Nabi juga demikian, dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa diketahui mana yang palsu, mana yang lemah, mana yang sahih, betul-betul murni, betul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa dibedakan dengan perjuangan para ulama. Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Auza'i wal Imam Tsauri, imam-imam Ahlus Sunnati wal Jamaah berjuang serius untuk membedakan mana yang sahih dan mana yang dhaif, mana yang benar dan mana yang palsu. Subhanallah, dijaga sampai hari kiamat. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sepertinya secara mujmal kita sampun midhangetake sesarengan bilih agama Islam ini agama yang sangat mulia. Mudah-mudahan dengan kita membaca beberapa ayat dan hadis tadi memberikan beberapa faedah. Yang pertama, kita tambah keimanannya terhadap syariat yang mulia ini. Yang kedua, kita semakin serius di dalam belajar apa? Islam. Ya, karena kita merasa bodoh, loh. Islam itu kan sempurna, kok saya belum ngerti? Kok saya belum tahu? Berarti memang kita yang salah, kita yang kurang. Serius belajar. Ya. Sampai hal-hal yang sedikit itu diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, kemudahan kepada kita semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.